بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Ahlan wa sahlan kepada talabah. Setelah menikmati masa liburan, kemudian kita kembali ke pesantren ini untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar. Insyaallah kita mulai kembali kegiatan belajar mengajar ini. Semoga antum semua kembali dengan semangat yang baru. Tentunya masa liburan, yakni di sana ada banyak hal. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif, ya. Mungkin kita bisa menggunakan atau kita telah gunakan waktu itu untuk hal-hal yang manfaat, silaturahmi atau mungkin membantu orang tua dan lain-lain dari manfaat-manfaat. Barangkali sebagian kita mungkin mengajar. Nah, namun mungkin ada pula yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang mengandung maksiat. Maka yakni hal yang seperti itu bisa mengurangi semangat belajar kita, bisa mengurangi kemauan kita untuk kembali ke pesantren. Yang jelas setelah kita kembali di sini, hendaknya kita perbarui lagi niat-niat kita untuk talabul ilm, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Allah untuk talabul ilm, melaksanakan perintah Rasulullah untuk talabul ilm. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, kita perbarui niat kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam memulai kembali kegiatan ini. Ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang pada semester lalu kita perbaiki. Mungkin semangat belajar, mungkin dari hasil ujian yang menunjukkan kira kita kurang paham, atau hal-hal yang lain dari kekurangan-kekurangan kita, kurang semangat dan lain-lain. Ya, barangkali di antara kita saat berlibur ada yang menyadari bahwa umat ini sangat memerlukan apa, para dai yang mengajak kebaikan. Banyak orang berceramah, banyak orang mengajar, tapi seringkali yang diajarkan tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Banyak pula orang yang enggak merasa perlu dengan ilmu agama. Banyak orang yang enggan datang ke majelis taklim dan lain-lain di masyarakat. Nah, mestinya kita menyadari ternyata masyarakat kita ini sangat memerlukan apa? Bimbingan-bimbingan yang baik. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi korban godaan-godaan syaitan. Ya, maksiat-maksiat dan bid'ah, bahkan kekafiran. Ya, barangkali, dan semoga antum menyadari pentingnya hal itu. Selama antum melihat berbagai bentuk manusia, macam-macam kondisi masyarakat. Nah, di sini kita harapkan antum semua nanti dengan belajar bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi teman, bagi umat pada umumnya. Wallahu a'lam. Baik, kita mulai insyaallah kembali kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab sahih Al-Bukhari. Babu alamatil munafiq. Qala Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا سليمان أبو الربيع beliau adalah Sulaiman ibn Dawud Al-Ataki Abu Rabi Al-Zahrani Sulaiman bin Dawud Al-Ataki Abu Rabi Al-Zahrani Thiqatun أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر الأنصاري yeah. الأنصاري أخرج له أصحاب الكتب الستة درجاتnya terlewatkan ini ya. Ya, insyaallah kita lihat nanti kesempatan berikutnya. أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا نافع بن مالك نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل نافع بن مالك beliau ini adalah paman dari Imam Malik bin Anas beliau paman Malik bin Anas paman Imam Malik paman beliau أخرج له أصحاب الكتب ستة درجاتنا ثقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه berarti siapa Malik bin Abi Amir beliau juga ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أخرج له الجماعة ثقة أخرج له الجماعة سامع من عمر beliau ya mendengar dari Umar juga jadi ini seorang tabi'in yang mendengar dari banyak sahabat ya artinya termasuk kibar as-sahabah termasuk Umar عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Artinya ayatul munafik, tanda seorang munafik. Salasun, tiga. Idza haddatsa kadzab, apabila berbicara kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji menyelisihi. Kalau berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diamanati, ya diamanati, khana berkhianat. Wa idza tumina khana, apabila diamanati beliau dia berkhianat. Atrafuhu dan seterusnya, ini berarti hadis-hadis ini berulang-ulang dalam Sahih Bukhari di nomor-nomor yang disebutkan itu. Nomor 2682, 2799 dan seterusnya. Nanti ada lagi hadis ini. Baik. Jadi hibati billah rahimakumullah, ini tanda-tanda seorang munafik. Ya. Artinya seperti dijelaskan para ulama rahimahumullah, ini adalah lahiriah dari seorang munafik. Lahiriah seorang munafik seperti ini. Ya. Kalau bicara berdusta, kalau berjanji menyelisihi, kalau diamanahi khianat. Ya. Dikatakan di sini sebagai tanda munafik yang sesungguhnya adalah seorang yang menyimpan kekafiran dan menampakkan keislaman. Kemunafikan yang sesungguhnya, ya, dia menyembunyikan kekafiran. Sesungguhnya dia orang tidak beriman, orang yang benci kepada Islam, cuma menampakkan keislaman. Itu sesungguhnya munafik yang hakiki seperti itu. Dan munafik yang seperti itu dia berarti apa? Bukan muslim. Kalau seperti itu, walaupun penampilannya Islam, tapi dalamnya kafir, itu munafik yang hakiki. Munafik yang seperti itu tempatnya fiddarkil asfali minan nar. Fiddarkil asfali minan nar, di kerak paling bawah dari neraka. Nah, adapun yang kita sebutkan di sini tanda-tanda munafik, ini kan penampilan luar. Bagaimana dalamnya? Nah, dalamnya ya, wallahu alam. Kalau dia dalamnya itu memusuhi Islam, membenci Islam, dalamnya kafir, luarnya seperti ini, ya sudah berarti lahir batin dia munafik. Lahir batin dia munafik. Tapi mungkin juga seorang yang lahiriahnya seperti itu, bicara berdusta, janji tidak menepati, ya, diamanahi malah berkhianat. Bagaimana dalamnya? Tapi dalamnya dia orang yang beriman, mengimani kebenaran Islam, ya, mencintai Islam, dia beriman dan tentunya bersyahadat syahadatain. Nah, kalau seperti ini berarti dia apa? Munafik lahiriahnya saja, batinnya Islam. Sehingga kalau ada orang ada tanda-tanda seperti ini, kita hanya bisa mengatakan ini tanda-tanda kemunafikan, ini nifak amalan, ya, kemunafikan dalam bentuk amalan. Batinnya Allahu a'lam. kita enggak bisa menvonis batinnya. Ya. Maka maksudnya di sini, kalau ada orang yang seperti ini, kita enggak bisa menvonis dia munafik yang hakiki. Wallahu alam tentang batinnya, yang jelas ini kemunafikan amalan. Amalannya amalan munafik. Ya. Kalau batinnya masih beriman, ya dia beriman, muslim. Cuma amalan-amalan munafik. Paham ya? Dan ini juga memberikan kepada kita suatu pengertian yang lain, bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan apa? Perbuatan tercela. Ya, perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Berdusta merupakan perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dosa besar. Ya, berdusta perbuatan yang sangat tercela dan perbuatan dosa besar. Hati-hati dari perbuatan atau ucapan-ucapan dusta. Ya, dan ini memang tanda sangat buruk ya, kalau ada orang yang berdusta, apalagi senang berdusta, biasa berdusta, sudah itu alamat tidak baik jelas. Kemungkinan dosa-dosa yang lain dia lakukan. Kalau dia punya dosa ini, dusta, kebiasaan, sudah. Di balik itu mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu dari pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, karena Nabi mengatakan, fa innal kadhiba yad'u wa iyyakum bil kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena dusta yahdi ila al-fujur. Jadi hati-hati, kita semua harus senantiasa mendidik diri kita untuk jujur. Ya, berkata jujur. Antum semuanya, ya, santri-santri semua, yang besar, yang kecil, yang dewasa, yang masih anak-anak, semuanya ya, hati-hati dari sifat dusta. Jangan memiliki kedustaan. Itu sangat tercela. Dulu orang musyrik saja seperti Abu Sufyan ya, musyrik tapi ketika itu terhormat. Ya, orang terhormat, bukan orang rendahan. Tidak mau berdusta walaupun dia musyrik. Walaupun dia musyrik enggak mau berdusta. Ya, jadi kita harus biasakan jujur. Ya, jangan sampai kita punya sifat-sifat munafik ini. Ya, ini harus kita perhatikan. Makanya kalau kita dapati siapa yang berdusta, nah itu yakni apa? Na'udzubillah. Nah, itu alamat yang sangat buruk dan kita sangat membenci perbuatan tersebut juga. Dan mungkin tidak akan bertahan lama orang-orang yang seperti itu, gimana pun. Ya. Kemudian berjanji menyelisihi. Nah, ini juga bagian daripada dusta. Ya. Cuma lebih khusus dalam bab janji. Dan yang terakhir, tidak tumina khana, diamanati malah khianat. Ini juga sebetulnya ada unsur dusta juga. Ketika diamanahi kan tentunya dia mengatakan iya, iya, begitu kan? Ternyata mengkhianati. Ada unsur dustanya juga. Cuma ini dusta yang lebih berat lagi. Karena posisi diamanahi itu kan sudah dipercaya. Kok malah berkhianat? Ya. Kalau kata orang, pagar makan tanaman. Ya, pagar makan tanaman. Gimana? Pagar itu kan untuk memagari tanaman, ya kan? Biar tanamannya aman. Kok malah pagarnya yang makan tanaman? Ini khianat. Yang seperti itu perbuatan khianat yang sangat buruk, perbuatan orang-orang munafik. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah ibn Uqbah, haddatsana Qabisah ibn Uqbah السوائي الكوفي As-Suwa'i Al-Kufi, Saduqun, Saduqun akhrajalahu al-jama'ah. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan di sini adalah Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri Al-Kufi, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Kufi Al-Thawri Al-Kufi, thiqatun hafidhun faqihun abidun imamun hujjah. Luar biasa ya, ini mukarrar bukan dua kali saja. Thiqatun hafidhun faqihun abidun imamun hujjah. Luar biasa, enam lakab diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kepada beliau, Sufyan al-Thawri. Ya, memang beliau luar biasa, Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Masruq al-Thawri, fiqah terpercaya dalam bidang apa? Hadis, al-adalah wadh-dhabt, nakalannya kuat, kokoh, saleh, hafid. Ya, hafid, penghafal hadis, faqih, ahli fikih juga. Ya, beliau termasuk faqih, ahli fikih, abid, ahli ibadah, imam, ya, menjadi teladan, imam, hujjah, hujjah bagi yang lain. Ya, kalau mau menilai rawi ini kuat atau tidak, sesuaikan dengan Sufyan. Kalau sesuai hadis-hadisnya, berarti dia bagus. Beliau menjadi hujjah. Nah, dan ada juga yang lain namanya Sufyan juga. Siapa? Sufyan bin Uyainah, juga imam, cuma beliau di Makkah, Al-Makki. Kalau ini Al-Thawri Al-Kufi. Ya, ini rawi-rawinya orang Kufah di sini. Pertama Qabisah Kufi, ini Kufi. Sufyan yang lain, Sufyan bin Uyainah, juga imam, Sufyan bin Uyainah Al-Makki. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jamaah. Al-A'mash, Al-A'mash ini nama atau laqab? Nah, murad laqab. Terus namanya siapa? Nama Al-A'mash, siapa yang ingat? Uzan tahu? Sulaiman, Sulaiman bin Mihran. Ya, Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Nah, beliau juga fiqah, imam, sering kita lewati. Di antaranya hadis yang kemarin nomor 32. Ya, kemarin hadis yang kedua kemarin ada An Syu'bah An Sulaiman. Nah, itu dia Sulaiman bin Mihran Al-A'mash Al-Kahili, thiqatun hafid. Jadi terkadang beliau disebut dengan namanya Sulaiman, terkadang disebut dengan lakabnya Al-A'mash. Ya, jadi harus kita ketahui, harus kita ketahui. Soalnya kalau kita tidak mengetahui itu, kita akan kebingungan. Hadis nomor 32 An Sulaiman, siapa Sulaiman? Hadis 34 An Al-A'mash, siapa ini? Dikiranya orang lain, padahal sama Sulaiman, yaitu Al-A'mash. Ya. Nah, ini perlunya kita mengetahui nama, lakab, kunyah. Ya, makanya ulama kalau nyebut para rawi hadis, di biografinya dilengkapi sampai nasabnya. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan, kalau punya kunyah disebut kunyahnya Abu Fulan, kalau punya lakab disebut lakabnya Fulan, supaya tidak apa, tidak diketahui, supaya tidak diketahui atau supaya bisa terlacak, ya. Nah, termasuk ini. Ya, ini ketelitian para ulama kita, para ulama ahlul hadis. Ketelitian ulama kita, ulama ahlul hadis, menyebutkan secara utuh lakabnya, nasabnya, kemudian apa? Kunyahnya. Al-A'mash an Abdullah ibn Murrah. An Abdullah ibn Murrah al-Hamdani. Al-Hamdani al-Kufi. Thiqatun akhrajalahu al-Jama'ah. Thiqatun akhrajalahu al-Jama'ah. An Masruq. An Masruq. Masruq ibn al-Ajda'. Masruq ibn al-Ajda'. Ya. Al-Ajda'. Hamzah jim dal 'ain. Al-Ajda'. Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Kufi. Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Kufi. Abu Aisyah. Abu Aisyah. Thiqatun Faqihun 'Abidun Mukhadram. Thiqatun Faqihun 'Abidun Mukhadram. Apa Mukhadram itu? Pernah kita sebutkan, ya. Mukhadram. Apa siapa? Zahid. Mukhadram itu apa? Ya. Orang Islam yang hidup di zaman Nabi tapi belum sempat berjumpa Rasulullah. Nah, itu Mukhadram. Ini Masruq, ya. Jadi beliau termasuk Mukhadram. Akhrajalahu al-jama'ah. Akhrajalahu al-jama'ah. Baik. Nah, ini sanad. Ada keunikan sanad di sini. Latifah. Keunikan sanad. Yaitu apa? Semuanya dari Kufah. Ya kan? Kufiyun. Semuanya Kufiyun. Sanad Kuf. Kufiyun. Orang-orang Kufah semua. An Abdullah ibn Amr. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha idza tumina khana وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Artinya arba'un, empat perkara. مَنْ كُنَّ فِيهِ. Siapa yang keempatnya itu ada pada dirinya. Siapa yang keempatnya itu ada pada dirinya. كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. Dia seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna. Dan siapa yang kanat fihi khaslah, ada satu perkara di dalam dirinya. Minhunna, dari keempat perkara itu. Kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka ada padanya satu perbuatan dari atau satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat itu. Idza tumina khana, bila diamanahi khana, dia berkhianat. Wa idza kadzaba, wa idza haddatha kadzaba. Kalau dia haddatha, berbicara kadzaba, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia ahada, berjanji, ya, punya perjanjian, ghadara berkhianat. Sama, ini mengkhianati janji. Wa idza khasama fajara. Kalau khasama berselisih, bertikai, fajara dia berbuat jahat. Ya. Jadi kalau ada pertikaian, perselisihan, orangnya licik. Ya, licik, bukan jujur apa adanya menyelesaikan masalah, bukan. Terjadi khusumah itu kan biasa, sering ya kan? Seorang tetangga dengan tetangganya, seorang teman dengan orang lain, ya. Terjadi khusumah, perselisihan dan pertikaian. Ya. Kemudian ada penyelisihan. Ya. Wa idza khasama fajara. Ketika berselisih, kemudian perselisihan terjadi, dia licik. Dia enggak jujur. Kemudian apa? Menyelesaikan masalah. Ya, kalaupun salah dia pun mengakui. Mestinya kan begitu. Ya. Kalau benar ya alhamdulillah, tidak pada pihak yang salah. Nah, jadi orang yang jujur. Tapi kalau tanda-tanda dan sifat-sifat orang munafik, ketika bertikai dia berselisih, tidak jujur. Ya, ada niat-niat jahat, ada makar, ada apa namanya kelicikan. Nah, ini sifat-sifat munafik. Nah, adapun ahada ghadara itu sama dengan, mirip dengan wa'ada akhlafa, berjanji menyelisihi. Tapi ini ada unsur yang lebih, yaitu ghadar itu khianat ya. Ada perjanjian kemudian khianat. Nah, ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, dari sisi bahwa ini perbuatan-perbuatan kemunafikan yang zahirah, kemunafikan yang lahiriah. Ya, bukan kemunafikan batin. Kemunafikan yang lahiriah bukan kemunafikan batin. Sehingga yang ada perbuatan-perbuatan itu, ya murni sifat-sifat munafik ada padanya. Ya, murni sifat-sifat munafik ada padanya. Tapi batinnya belum mesti dia munafik. Kalau batinnya juga membenci Islam, musuh Islam, ya betul, lahir batin dia munafik. Kalau lahiriahnya saja dia masih muslim, tapi dia punya dan sifat-sifat orang munafik, begitu ya. Nah, sementara di sini, Allahumma sholli.